Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiat a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita kitab Targhib wa Tarhib karya Hafid Imam Abdul Azim Ibn Abdul Qawi Al-Mundiri rahimahullah, memasuki bab keempat. Beliau sebutkan At-Tarhib min tarkis sunnah wartika bil bid'ah wal ahwa, larangan atau ancaman meninggalkan sunnah, melakukan bid'ah dan segala ahwa, segala hawa nafsu, segala pemikiran atau pendapat yang menyalahi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab beliau bawakan beberapa hadis, antara lain Ana Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara kami ini, agama, yang itu bukan dari ajaran kami, maka itu tertolak, tidak akan Allah terima. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa lafdhuh, hanya saja di Abu Dawud lafadznya sedikit beda. Man sona'a amron ala ghairi amrina wa huwa radd. Barang siapa yang sona'a, membuat suatu perkara dalam agama ini tanpa ajaran kami, maka itu tertolak. Hadis juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di sunannya, wa fi riwayat li Muslim. Kemudian riwayat yang ketiga atau lafaz ketiga di Sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tanpa ajaran dari kami, maka itu tertolak. Dua riwayat ini mematahkan syubhat pelaku bid'ah semuanya. Dengan riwayat man ahdatha dan riwayat man amila amalan. Karena sebagian mereka mengatakan diriku bukan muhdits. Karena ahdatha dia fahami kalau itu dia pencetusnya, ahdatha ihdats, dia yang baru pertama melakukan itu. Nah, sementara ini sudah dilakukan sudah puluhan tahun yang lalu sebelumku, generasi-generasi lama sudah mengamalkan, aku hanya ngikuti aja, maka aku bukan ahda tapi amrina hada. Subhat itu terbantah dengan lafadz Muslim ini. Amila amalan, tetap saja amalanmu laisa alaihi amruna, bukan dari ajaran Rasul sallam. Rod, tetap tertolak. Jadi enggak ada beda kamu sebagai pencetusnya ataupun kamu yang turut mengamalkan, walaupun tentu sebagai muhdits kalau itu pencetus tentu dosanya lebih besar, lebih banyak, karena dia sanna sunnah sayyi'ah, dia ajarkan yang jelek diikuti oleh banyak orang. Waliyadzubillah. Qala wa an Jabir radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallam idza khatab ihmarrat 'ainah wa 'ala sawtuh ushtadda ghadabuh ka'annahu mundhiru jaysh yaqul sabbahakum wa massakum wa yaqul bu'ift ana wa sa'ah kahatain wa yaqrin baina isbi'aih as-sabbabata wal wusta. Kata Jabir, Rasulullah SAW kalau khutbah beliau merah, kedua matanya keras, suaranya tajam sekali, beliau terlihat marah seperti komandan suatu pasukan yang mau berperang, mengingatkan pasukannya, sabbahakum wa massakum, musuh suatu waktu bisa datang, siaplah kalian pagi, petang. Ya namanya perang tentu gak mungkin disampaikan dengan santai dan ini. Pasukan harus dibakar semangatnya, diingatkan agar waspada. Lalu beliau sampaikan, aku diutus dan sa'ah kiamat itu seperti ini, sambil beliau dekatkan antara telunjuk dan jari tengahnya. Ini antara aku dan kiamat dekat sekali. Wa yaqul amma ba'd, lalu beliau sampaikan, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejelek-jelek perkara adalah muhdatsatuha yang dibuat-buat orang tanpa ajaran beliau, dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Tsumma yaqul, dan beliau katakan pula, ana aula bikulli mu'min min nafsihi man taraka malan fali ahlihi wa man taraka dainan aw dhaya'an fa ilayya wa alayya. Aku lebih berhak kepada setiap mukmin dari dirinya, dari dirinya sendiri. Artinya para ulama sebutkan, seandainya, walaupun ini enggak mungkin Rasul lakukan sallallahu, tapi seandainya, untuk memahami makna ini, seandainya ada seorang mukmin dari umat beliau mau makan apa yang dia makan, kurma atau apa makanan, lalu itu diambil oleh Rasul dan beliau makan, beliau lebih berhak dari makanan itu, lebih berhak dari si mukmin yang memiliki makanan itu. Aku lebih berhak, walaupun itu seperti kita sebutkan gak mungkin Rasul lakukan karena kemuliaan beliau dan akhlak beliau. Tapi itu maknanya bahwa terhadap seorang mukmin beliau lebih berhak dari diri dia sendiri, diri si mukmin ini. Maka yang meninggalkan harta untuk ahli warisnya, keluarganya. Tapi yang meninggalkan hutang, meninggalkan keluarga ini, maka aku yang menjamin, aku akan cukupi, aku akan bayar. Sallallahu alaihi wasallam. Wa'an Muawiyah, hadis tadi di Muslim dan Ibnu Majah. Wa'an Muawiyah radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallam, kata Muawiyah, Rasulullah berdiri di depan kami para sahabat. Faqala, kemudian beliau sampaikan, ala inna man kana qablakum min ahlil kitab iftaraku ala 72 millah. Sebelum kalian ahlil kitab terpecah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil ummah sataftarik ala 73, 72 finnar, wa wahidatun fil jannah wahiyal jamaah. Umat ini pun akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 darinya terancam neraka, satu yang di jannah, yaitu jamaah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Zad fi riwayah, ada tambahan di Abu Dawud. Wa innahu la yakhruj fi ummati aqwam tatajara bihimul ahwa kama yatajaral kalab bisahibih. Akan datang nanti di umat ini, akan keluar kaum yang hawa nafsu itu menjalar di sekujur tubuhnya, menguasai dia, sebagaimana nasallallahu alaihi wasallam, penyakit anjing gila cepat dan menjalar ke seluruh tubuh orangnya. La yabqa minhu irqun wala mafsal illa dakhala. Enggak tersisa sendi, enggak tersisa saraf, kecuali pasti dirusak oleh penyakit itu, oleh virus itu. Qala al-Khattabi, kata Imam Khattabi, huwa, penyakit kalab tadi, da ya'rid lil insan min 'iddatil kalb. Penyakit menimpa seseorang dari gigitan anjing semacam rabies atau sejenis itu. Wa alamatu dzalik, dan tandanya, kata beliau, antahmar aina, matanya merah. Wala yazal yadkhul dzambuhu baina rijlaihi, terus si anjing ini yang kena penyakit ini akan memasukkan ekor dia di antara dua kaki belakang dia. Fa idza ra'a insanan sawarahu, begitu dia ngelihat orang lewat, akan dia gonggong, akan dia terkam, akan dia gigit. Buas sekali, enggak seperti umumnya anjing. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa hadis lain yang beliau bawakan. Di dalam Quran maupun sunnah banyak sekali peringatan, tahdzir, larangan, celaan, ancaman dari Allah maupun Rasulnya kepada siapapun yang melanggar dan menyalahi sunnah, perintah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain dalam awal surat Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kalian lakukan sesuatu sebelum itu diperintah Allah, sebelum itu diajarkan Rasul. Kalian melangkai, mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha mendengar dan mengetahui segala sesuatu. Demikian pula dalam hadis Miqdam Ibnu Ma'di Karib radhiyallahu an, Rasulullah SAW sebutkan, ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Ketahui oleh kalian, aku diberi kitab Quran ini, wa mithlahu, dan yang seperti kitab ini, yakni sunnah, bersama kitab ini diberikan kepadaku. Ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Ketahui, Quran diberikan kepadaku, begitu pula yang sepertinya, seperti Quran diberikan kepadaku, yaitu sunnah ini. Ala yushiku rajul yanthani syaba'anan ala arikatih. Dan akan datang gak lama orang dengan tenangnya dia bersandar dalam keadaan kenyang, dia bersandar di singgasananya, di kursinya. Yaqul, sembari dia katakan, alaikum bil Quran, udah cukup Quran aja bagi kalian. Fama wajatum fihi min halal fa ahillu, yang di Quran ada halal, halalkan. Wama wajatum fihi min haram fa harrimu, yang kalian dapati haram di Quran, haramkan. Ala la yahillu lakum lahmul himaril ahli. Ketahui oleh kalian, tidak halal bagi kalian daging keledai, keledai kampung atau keledai jinak. Ya, keledai yang dipakai itu diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu enggak ada di Quran, pengharuman daging keledai ini. Wala kullu dhinabin minas siba', begitu pula haram bagi kalian setiap burung predator yang setiap binatang buas yang bertaring, dan dia berburu dan membunuh buruannya atau lawannya dengan taringnya, itu senjata dia. Ala wala luqata min mal mu'ahad. Ketahui juga, ini juga enggak ada di dalam Quran, binatang buas. Ala wala luqata min mal mu'ahad. Ketahui, tidak ada luqatah kalau itu harta dari kafir mu'ahad, yang ada perjanjian dengan kaum muslimin. Luqatah barang temuan. Ya, kamu menemukan dompet atau apa, uang, barang yang berharga. Illa an yastaghni anha sahibuha, kecuali sesuatu yang tidak bernilai, orangnya enggak nganggep lah. Ini barang-barang sepele, pensil misalnya adalah harga 1000. Diambil pun orang enggak akan mempermasalahkan. Tapi yang dimaksud yang berharga, yang punya nilai mahal. Asyahid, Rasul sebutkan itu beberapa yang beliau haramkan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sunnah imma dia sama menyebutkan apa yang disebutkan dalam Quran, memperjelas, atau yang kedua dia menafsirkan di Quran tersebutkan mujmal global. Sunnah yang menafsirkan lebih detail. Quran hanya menyebutkan keluarkan zakat, tunaikan zakatmu. Taib. Berapa nisabnya? Haul, perputaran 1 tahun, enggak ada di Quran. Lalu harta apa saja yang dikeluarkan zakatnya? Semua ini sunnah yang menafsirkan. Taib. Yang ketiga, begitu pula sholat, waktunya, rinciannya, zakat, haji, puasa, banyak. Yang ketiga, sunnah datang membawa hukum atau menyebutkan hukum yang itu enggak ada di dalam Quran. Kata Imam Syafi'i, justru di situ keutamaan sunnah. Karena kalau yang dua sebelumnya tadi, yang sama atau menafsirkan, ya itu sudah ada di Quran memang, cuman bentuknya global, apalagi yang bentuk pertama. Tapi ini yang artinya murni itu dari Rasul SAW, nggak ada di dalam Quran sama sekali hukumnya. Ya ada secara umum aja, taati Rasul, wa ma atakumur Rasul fakhudhu, yang disampaikan Rasul ambil oleh kalian, umum-umum begitu. Tapi hukum yang disebutkan seperti ini tadi, keledai, binatang buas, begitu pula haramnya menikahi bibi atau keponakan istrimu. Ini kamu mau ta'adud, haram, gak boleh kamu menikahi bibi istrimu. Itu halatinya, itu amatinya. Dan hukum itu gak ada di Quran. Enggak ada. Adanya di dalam sunnah. Atau sebaliknya, yang kamu menikahi ponakan istrimu. Ini istrimu sebagai khalatinya dia atau amatinya dia, sama saja. Diharamkan oleh Rasul SAW. Dan itu enggak ada di dalam Quran. Justru itu kata Imam Syafi'i yang apa menunjukkan keutamaan dan kelebihan sunnah. Karena dia menyebutkan hukum yang bahkan tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Qala wa'an Ibn Abbas, juga dalam riwayat Ibn Abbas, anna Rasulullah SAW khotoban nas fi hajatil wada', di hajatil wada', haji terakhir beliau. Kata Ibn Abbas, Rasul khutbah, dalam isi khutbah beliau, qad ya'isa syaitan bi an yu'bada bi ardikum. Syaitan putus asa untuk disembah di bumi kalian ini, Jaziratul Arab, yang melihat kuatnya tauhid, kuatnya iman. Syaitan pesimis, tidak mungkin syirik atau ada penyembahan penuhanan kepada selain Allah. Dia disembah, dikatakan dia disembah, walaupun bukan menyembah syaitan langsung, ya karena dia yang menyesatkan, dia yang membisikkan, dia yang mendorong manusia untuk syirik kepada Allah, maka dinisbatkan kepadanya yu'bad, dia yang disembah. Walaupun yang disembah nantinya patung, binatang, kuburan, orang soleh atau yang lainnya. Walakinnahu radhiya an yuta' fi ma siwa dzalik mimma tuhaqirun min a'malikum. Tapi dia cukup senang, cukup ridho syaitan ini untuk ditaati, dituruti selain itu, selain penyembahan kepada selain Allah, yaitu yang kalian remehkan dari amal perbuatan kalian. Fahdharu ya ayuhan nas, maka hati-hati wahai manusia sekalian, jangan ada yang kalian remehkan. Dosa sekecil apapun jangan kamu remehkan, takuti. Amalan soleh juga jangan kamu remehkan sekecil apapun, lakukan. Lakukan. Kalaupun itu bahkan mengambil qadhat fil masjid, termasuk hasanah, termasuk kebaikan. Kamu mengambil al-qadhat itu apa ya? Kamu kan kadang di karpet atau hambal masjid ada saja kan, entah itu mungkin apalah, kayak bulu halus atau kotoran walaupun kecil, atau mungkin sobekan kertas kecil atau apa, kamu ambil, kamu pungut, masukkan di sini, nanti kamu keluar, kamu buang. Itu kebaikan sudah, hasanah. Makanya jadi catatan kebaikanmu. Imam Bukhari rahimahullah, kalau kamu baca biografi beliau, salah satu yang disebutkan itu kebaikan beliau. Artinya semula itu mungkin remeh kan, adalah cuman kamu ngelihat ada kayak gini nih, putih kecil kamu ambil apa. Tapi akhirnya dinukilkan bahwa fulan muridnya atau siapa melihat memungut qadhat itu tadi, barang kecil di masjid, dari kebaikan beliau, perhatian beliau terhadap masjid, kesuciannya, ininya, menjadi kebaikan yang disebut-sebut bahkan setelah beliau meninggal rahimahullahu ta'ala. Dan kita sendiri pernah melihat di masjid, masjid kecil, masjid mungkin orang sini nyebut musola, di dekat rumah Syekh Rabi' di Mekah awali, sholat bersama beliau, menunggu komat, beliau sambil duduk memunguti itu yang kecil-kecil di karpet masjid. Hafizahullah. Tapi kembali kepada hadis, inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada. Aku tinggalkan untuk kalian yang kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitabullah, kitabullah wa sunnata nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah dan sunnah nabinya. Mirip dengan itu hadis Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan, khalaftu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati walan yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Aku tinggalkan pada kalian dua yang kalian tidak akan tersesat selamanya, kitab Allah dan sunnahku, dan keduanya tidak akan terpisah sampai keduanya datang kepadaku di telagaku kelak di yaumul qiyamah. Maka beberapa catatan penting yang harus ditanamkan di diri kita, di keluarga kita, tanamkan itu ke istrimu, ke anakmu, ke orang tuamu, ke saudaramu. Satu, bahwa menyalahi sunnah adalah maksiat kepada Allah. Menyalahi sunnah Nabi adalah bentuk kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'az. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ja'at malaika ila Nabi wa huwa na'im. Datang para malaikat alaihimus salam kepada Rasulullah SAW sedang beliau tidur. Faqala ba'duhum innahu na'im. Sebagian malaikat katakan sedang tidur beliau. Qala ba'duhum innal 'ain na'imah wal qalb yaqdhan. Sebagian malaikat menjawab, matanya saja yang tidur, kalbunya tetap terjaga. Fagalu inna li sahibikum hadza mathala. Lalu para malaikat itu menyampaikan, sahabat kalian ini, ini Rasulullah SAW, ada permisalan tentangnya. Fadribu lahu mathala. Qala ba'dhum innahu na'im. Kembali sebagian malaikat katakan, beliau sedang tidur. Qala ba'dhum innal 'aina imma wal qalbi yaqdhan. Yang tidur matanya saja, kalbu beliau tetap terjaga. Qalu, faqalu, maka kata para malaikat ini, mathaluhu kamathali rajulin bana daron. Permisalan beliau Rasulullah SAW seperti orang yang membangun rumah, bikin bangunan. Wa ja'ala fiha ma'dabah atau ma'dubah. Wa ba'atha da'iya. Lalu beliau bikin undangan. Ma'dubah itu undangan makan. Disebut ma'dubah karena ngumpulkan banyak orang, dari kata adab. Makanya dikatakan adab juga karena maknanya adalah terkumpul. Kenapa adab disebut adab? Karena terkumpul padamu sifat-sifat baik, perangai-perangai mulia. Maka kamu dikatakan beradab orang ini. Banyak sifat baik pada dirimu, terkumpul. Ketika berkurang, enggak terkumpul sifat-sifat baik itu, makanya dikatakan rajul qillatul adab, sedikit adabnya. Al-muhim, lalu beliau utus orang untuk ngundang, panggil orang-orang, undang ke sini. Faman ajaba da'i dakhala ad-dar wa akala minal ma'duba. Kalau orang mau memenuhi undangan yang disebarkan, fadol datang ke rumahnya fulan, ada makan-makan, prasmanan, fadol datang, ada undangan. Yang memenuhi undangan ini, dia akan masuk ke rumah orang tadi yang bangun rumah tadi, dan dia akan makan, dia santap hidangan yang disediakan. Waman lam yujib ad-da'i lam yadkhulid dar wa lam yakul minal ma'duba. Yang enggak mau memenuhi undangan yang disampaikan, ya dia enggak bisa masuk rumah, dan dia otomatis juga enggak akan dapat makanan yang dihidangkan. Faqalu awiluha lahu yafqahha. Takwilkan, yakni tafsirkan makna permisalan tadi agar mudah, lebih difahami. Qala ba'duhum, sebagian malaikat kembali mengatakan, innahu na'im, beliau tidur. Qala ba'duhum innal 'ain na'imah wal qalb yaqdhan, matanya saja yang tidur, kalbunya tetap terjaga. Qalu, maka mereka katakan, ya sudah, ditafsirkan, ditakwilkan. Ad-dar al-jannah, rumah yang dimaksud. Jadi permisalnya kan orang bangun rumah, rumah itu adalah jannah, surga. Wada'i Muhammad SAW, yang undang-undang tadi, fadhal-fadhal, ada undangan, adalah Rasul Muhammad SAW. Faman ata'a Muhammadan faqad ata'a Allah, maka yang taat kepada Muhammad berarti dia telah taat kepada Allah. Wa man asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad asa Allah, yang bermaksiat kepada Muhammad maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Di sini poinnya, maksiat melanggar sunnah berarti bermaksiat kepada Allah. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farqun bainan nas. Kemudian malaikat sampaikan, Muhammad farq bainan nas. Farq itu yang memecah belah, yang memilah-milah di antara manusia. Ya memang itu yang terjadi. Tidak sedikit dari sahabat dipecah antara anak dan orang tuanya, saudara dengan saudara, apalagi antara ponakan dan ami, dan beliau sendiri dengan kerabat-kerabat dekatnya Quraisy. Karena yang dibedakan antara hak dan batil, maka itu sifat atau nama beliau, farqun bainan nas. Beliau yang memisahkan. Ini dikuatkan lagi dalam hadis Abu Hurairah, hadis ma'ruf, ketika Rasulullah sebutkan, man ata'ani faqad ata'a Allah, yang taat kepadaku berarti telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah, yang bermaksiat kepadaku berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Orang kadang atau seringnya merasa ringan untuk melanggar sunnah, ya, apa saja dari sunnah-sunnah beliau, karena dia menganggap ya cuman yang dia hadapi Rasul semata, walaupun itu pun sudah sangat besar. Tapi ketika orang tahu dan sadar yang dia hadapi itu Allah, Rabbul Alamin, penguasa, pengatur, pencipta alam semesta ini semua, dia menyalahi dan bermaksiat kepada sunnah, yang dia maksiati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perkara yang main-main dan bukan hal yang kecil dan sepele. Allah yang kamu maksiati. Yang kedua, bahwa hadis tadi kita baca di awal majelis, bahwa menyalahi sunnah, melanggar sunnah Rasul, berarti itu bid'ah. Menyalahi sunnah Rasul berarti itu syarrul umur, perkara terburuk, terjelek. Wasyarrul umur muhdatsatuha, seperti yang beliau sebutkan, sejelek-jeleknya perkara yang dibuat-buat orang tanpa ajaran Rasul sallam. Menyalahi sunnah berarti itu dhalalah, berarti itu kesesatan. Inna kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Setiap bid'ah dhalalah, sesat, dan setiap kesesatan neraka tempatnya. Itu pula yang tersebutkan dalam hadis Irbad Ibnu Sariyah, hadis ma'ruf, man ya'ish minkum ba'di فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Sampai sini perintah beliau untuk orang berpegang teguh dengan ajaran beliau, terutama di saat khilaf, di saat fitnah, perpecahan terjadi, banyak syubhat. Pegangi sunnahku, amalkan sunnahku. Dan para khulafa ar-rasyidin setelah beliau. Baik. Tidak cukup berhenti di situ, tapi beliau lanjutkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian jauhi muhdatsatil umur, segala yang orang buat tanpa ajaran dan contoh dari Rasul SAW, tidak dikenal juga oleh para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Juga dalam athar Ibnu Mas'ud, beliau katakan man sarrahu an yalqallaha ghadan muslima, di antara kalian yang ingin berjumpa Allah esok setelah dia mati, dalam keadaan dia ingin berjumpa sebagai muslim, fal yuhafid ala haula'i salawat haitsu yunada bihin, maka jaga salat kalian ini. Ini salat lima waktu. Setiap kalian dipanggil, setiap azan, datanglah ke masjid, salatlah berjamaah. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda, karena Allah yang mensyariatkan untuk nabi kalian ini sunnah-sunnah huda. Wa innahunna min sunanil huda, dan salat lima waktu berjamaah di masjid termasuk sunanul huda yang Allah syariatkan untuk nabi kalian. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitih, kalau kalian salat di rumah kalian seperti salatnya mereka-mereka ini yang enggak mau ke masjid, la taraktum sunnata nabiyikum, berarti kalian telah tinggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, dan kalau kalian tinggalkan sunnah nabi kalian, kalian pasti sesat. Bermula dari kamu gampangkan masalah sholat jamaah lima waktu, padahal itu sunanul huda yang Allah syariatkan untuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian menyalahi, kalian diperintah menjaganya, kerjakan itu, kalian tinggalkan. Ini menyalahi berarti. Ya menyalahi itu, perintah tidak kamu kerjakan, larangan kamu lakukan. Saat itu perintah kamu ghaib, kamu absen. Ya, seperti sholat tadi, kamu absen, gak ada di masjid. Saat larangan kamu hadir di sana, ada, padahal kamu disuruh absen di sana, disuruh hadir di sini. Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, tidak halal bagi siapapun untuk membentur perkataan Rasulullah SAW yang jami'ah. Perkataan beliau itu luas, mencakup, mengena kepada segalanya, kulliyah, itu umum. Ketika beliau katakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat, kan umum, jami'ah, masuk dan mengena kepada apa saja. Maka enggak boleh orang membenturnya dengan mencabut keumumannya. Ini perkataan enggak ada umumnya. Sehingga dia katakan ya enggak semua bid'ah sesat. Ada bid'ah yang di sana hasanah, bid'ah baik, bid'ah yang berpahala. Nah, karena yang semacam itu jelas-jelas musyaqqah, menentang Rasulullah SAW. Dan orang yang berakal, ngerti bahasa manusia, ngerti bahasa syariat, ya faham. Jelas-jelas itu menentang. Gak usah jauh-jauh. Kalau misalnya itu kepala sekolah berwibawa dan ditakuti karena satu dan lain hal, misalnya saja, contoh saja, dia masuk kelas, anak kelas 1 misalnya, dia katakan kullukum, semua yang di dalam kelas, kullukum, kullu lafadznya, kullukum ukhruju minal fasal, keluar dari kelas. Yang waras pasti akan keluar. Enggak akan mungkin, enggak akan ada yang berani mengatakan ya maksudnya selain ana. Ana enggak masuk dalam perintah dia kullukum itu tadi. Kalaupun ada yang berani melakukan, dia akan dianggap kurang ajar, melawan. Iya kan? Jelas-jelas di kepala sekolah sudah mengatakan kullukum. Mudir sudah mengatakan itu. Kok berani betul dia katakan, ya kecuali saya tetap duduk santai di kelas ini. Dia berarti ngelawan, kurang ajar. Rasulullah SAW sebutkan secara umum, kullu bid'atin dhalalah. Beraninya orang mengatakan yang dimaksud beliau bukan setiap bid'ah. Ada di sana masih bid'ah hasanah. Berarti kan dia ngelawan dari apa yang Rasulullah SAW sebutkan. Makanya kata Syekhul Islam tidak halal orang lakukan itu. Yang kelima, menyalahi sunnah berarti itu halak, zaig, itu kebinasaan, kehancuran, dan penyimpangan jauh dari siratul mustaqim. Dalam hadis Abu Hurairah, dharuni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bisualihim waktilafihim ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi syai' fa khudhu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai' fantahu. Dharuni ma taraktukum, lakukan saja yang aku telah sampaikan kepada kalian. Rasul kan meninggalkan ajarannya untuk umatnya, diajarkan mereka begini, diperintah begini, dicontohkan begini. Udah, itu jangan diutak-utak. Ngerti diutak-utak, diobok-obok. Ini maksudnya begini, bisa dirubah begini. Coba dibuat putar begini, dibalik begini, dijadikan begini. Jangan, sudah seperti ini Rasul tinggalkan, sudah. Itu yang beliau sebutkan, daruni ma taraktukum. Biarkan. Jangan kamu ubah-ubah, jangan kamu apa yang kalian dapati dariku lakukan. Karena umat sebelum kalian halak, mereka hancur binasa karena terlalu banyak tanya kepada para nabinya dan menyelisihi. Tanya bukannya untuk mereka lakukan, tapi dilanggar dan disalahi. Maka yang aku perintahkan kepada kalian, lakukan semampu kalian. Yang aku larang dari kalian, tinggalkan. Mudah. Kalau itu perintah, selalu beliau gantungkan dengan kemampuan. Mastata'tum, semampumu. Karena itu perintah, perintah itu mengamalkan. Enggak semua orang mampu di setiap situasi dan kondisi. Orang ada udzur, ada batas. Ya seperti sholat. Kan Rasul katakan, sholli qa'iman. Sholatlah kamu berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kamu enggak bisa, enggak mampu berdiri, duduk. Fa illam tastati' sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa na'iman atau muttaji'an. Kalaupun kamu enggak bisa duduk, berbaring. Sambil berbaring sudah. Orang tergantung kemampuannya. Makanya selama berdiri itu bisa bagi kamu, ya berdiri kamu lakukan. Itu yang kamu lakukan. Kamu bisa berdiri sempurna, ya alhamdulillah. Ya berdiri sempurna, Allahu Akbar. Kamu masih bisa berdiri walaupun dengan alat bantu, ya berdiri dengan alat bantu. Karena itu masih bisa kamu lakukan. Misalnya kamu berdiri dengan bersandar ke tembok misalnya, kamu di pinggir sana. Kalau enggak bersandar kamu enggak kuat. Ya berdirilah dengan bersandar, enggak apa-apa. Kamu masih bisa berdiri walaupun dengan bersandar atau mungkin pakai tongkat. Bisa berdiri tapi pegangan tongkat. Ya berdirilah dengan pegangan tongkat. Karena itu yang mampu kamu lakukan. Sampai posisi kamu betul-betul gak bisa berdiri, ya baru kamu duduk. Duduk gak bisa, ya sudah berbaring. Kembali kepada kemampuan orang. Tidak boleh dia pindah ke yang lain sampai betul-betul tidak ada itu kemampuan pada dirinya. Makanya fuqaha sebutkan wudu pun seperti itu. Kamu bisa wudu, bisa. Cuman di bagian tertentu enggak bisa wudu, ya jangan diwudui bagian yang kamu enggak bisa, cukup kamu tayamumi. Misalnya tangan kamu ini, masyaallah alafiyah, contohnya mungkin habis kecelakaan atau apa. Luka, berdarah, enggak boleh kena air kata dokter. Ya sudah. Yang lainnya kamu wudu, ini bisa kena air, muka bisa kena air. Yang lainnya kamu wudu seperti biasa. Bagian ini karena enggak bisa kena air, itu yang kamu tayamumi. Enggak tiba-tiba pindah ke tayamum. Sementara kamu masih bisa melakukan wudumu di tempat yang lain yang aman. Begitu seterusnya. Tapi larangan, beliau katakan fantahu, tinggalkan. Saat larangan, beliau tidak mengatakan tinggalkan semampumu. tapi tinggalkan. Karena larangan bab turuk, larangan itu kan meninggalkan, bukan melakukan sesuatu kan. Jangan zina, jangan mabuk, minum khamr, jangan, semua larangan-larangan syariat itu tidak perlu kemampuan. Gampangannya begini dicontohkan fuqaha. Kalau ada beban di sini, apalah misalnya beras 100 kilo. Kalau misalnya dikatakan semua yang di sini masing-masing harus ngangkat ini, tidak boleh tidak, akan memberatkan, akan ada yang protes. Ya Allah, ana gak mampu, ana sudah tua, umur ana sudah 70, gak mungkin ngangkat ini 100 kilo, ana sakit, ana begini, ana begitu, akan banyak yang komplain karena berat. Tapi kalau dikatakan yang mampu ngangkat ini, yang gak mampu gak apa-apa keluar, yang kuat, sehat, syabab, angkat ini. Sudah, anak gak mampu, ya sudah, fadol, keluar. Anak kuat, angkat. Kan gitu. Itu kalau perintah. Tapi sekarang coba larangan. Semua yang di sini tidak boleh mengangkat beras ini. Awas kalau ada yang ngangkat. Tidak boleh ada yang ngangkat. Apa akan ada yang komplain? Yang tua, yang sakit, yang ini tadi. Apa ia mengatakan, ana gak bisa, ana harus ngangkat. Gak mungkin ana gak ngangkat. Gak bisa ana, ana harus mengangkatnya. Kan gak mungkin. Makanya kalau itu perintah, selalu digantungkan dengan kemampuan. Mana yang kamu mampu melakukannya. Beda dengan larangan, tidak digantung dengan kemampuan. Larangan tinggalkan. Makanya dusta mereka yang mengatakan suruh meninggalkan apa begitu yang haram atau yang tidak. Wah, anak belum mampu. Apanya yang belum mampu? Mau suruh meninggalkan kok gak mampu? Gak boleh kamu ngerokok. Waduh, ini yang belum bisa anak tinggalkan. Apanya yang belum bisa? Kamu disuruh gak ngerokok. Kalau disuruh ngerokok, anak gak mampu. Gak biasa, ini asap berat bagi dada anak. Masuk akal. Kamu disuruh meninggalkan kok. Apanya yang berat? Taib, kembali kepada hadis. Sunnah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggalkan itu, beliau tinggalkan untuk umatnya. Umat ini diperintah untuk menolak segala yang menyalahi sunnah beliau. Di surat Kahfi, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan, aku manusia seperti kalian, diwahyukan kepadaku bahwa sesembahan kalian satu, yang mengharap bertemu dengan Rabb-nya hendaklah dia beramal saleh dan tidak musyrik dengan yang lainnya. Kata Ibnu Katsir, faman kana yarju liqa'a rabbih, artinya dia mengharap pahala di sisi Rabb-nya, mengharap balasan dari amal solehnya. Falyamal amalan soleha, hendaklah dia selalu beramal soleh, amal soleh yang sesuai dengan syariat Allah. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia sekutukan Allah dengan yang lain. Artinya yang dia harap hanya wajhullah, ikhlas karenanya, tidak menyekutukan dengan yang lain. Dua ini rukun amalan yang diterima oleh Allah. Ikhlas karena Allah itu tersebutkan dalam wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Yang kedua, amalan itu harus benar sesuai syariat Rasulullah SAW. Itu disebutkan dalam ayat falyamal amalan saliha. Maka yang segala yang menyalahi sunnah Rasul, jangan kamu terima, jangan kamu lakukan. Dari athar para sahabat Rasul, begitu pula para tabi'in dan a'immatuddin, para ulama-ulama besar, imam-imam ahlu sunnah dari masa ke masa, banyak juga yang menggarisbawahi perkara ini dalam pernyataan mereka. Antara lain yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan beliau siapa beliau dalam imamah beliau, keimamahannya. Man tabi'a sunnata Rasulillah wafaqtuhu, barang siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah, maka aku bersamanya, aku setuju, aku dukung. Wa man khalat fatarakaha khalaftuhu hatta sahibi. Tapi yang mencampur adukkan dan dia melanggar apa yang disunahkan Rasul, aku akan menyalahi dia, menyelisihi dia. Aku enggak bersama dia. Hatta kalaupun itu teman dekatku sekali, teman akrabku, enggak peduli. Alladzi la ufarik al-mulazimu thabit min ma'a Rasulillah wa imba'ud. Maka orang yang tidak akan aku tinggalkan, terus aku dekati, terus aku akrabi, itu teman baikku, yang terus bersama Rasulullah SAW. Terus bersama Rasulullah SAW, mengamalkan yang dari beliau, itu tidak akan aku tinggalkan, itu teman dekatku, walaupun dia jauh nasabnya, bukan dari suku, bukan dari kabilahnya, bukan dari, enggak ada darah, enggak ada nasab, tapi dia dekat denganku karena yang dia amalkan sunnah Rasul SAW. Walladhi ufarik man lam yakul bihadithi Rasulillah wa in korub, wa in koruba. Adapun yang aku tinggalkan, aku selisih, yang tidak mau mengambil sunnah Rasul walaupun itu orang dekatku, walaupun itu kerabat yang sangat dekat denganku. Imam Syafi'i juga menyebutkan, lam asma ahadan nasabathu ammah au nasaba nafsahu ila ilm. Aku enggak pernah mendengar satupun dari seseorang yang umat ini menisbatkan dia ke ilmu. Artinya orang tahu fulan alim, imam dalam ilmu, dalam agama ini, atau dia sendiri mengaku atau menganggap dirinya alim dengan ilmu yang dia punya. Yukhalif fi anna fardallah ittiba amra rasulillah. Enggak pernah aku dapati satu pun dari alim seperti itu tadi kemudian berbeda pendapat denganku bahwa kewajiban Allah yang Allah wajibkan pada umat ini adalah mentaati dan mengikuti Rasulullah SAW. Orang alim gak akan berbeda denganku dalam masalah ini. Pasti akan sepakat sama. Wa taslim li hukmi. Pasti akan sama bahwa hukum-hukum Rasul harus diterima. Fa inna Allah lam yajali ahad ba'dah illa tiba'ahu. Karena Allah tidak mewajibkan siapapun setelah Rasul kecuali mengikuti beliau, mentaati beliau. Wa innahu la yalzam qawlu rajul qala illa bi kitabillah aw sunnati rasulihi. Dan ucapan siapapun, pendapat siapapun enggak harus diambil. Siapapun itu. Dia berpendapat begini, mengatakan ini. Kecuali kalau itu dia dasari dengan Quran dan sunnah Rasulnya. Baru diambil karena itu. Karena dasarnya jelas. Dalil, ayat, hadis. Selain itu, enggak ada yang bisa, enggak ada yang mewajibkan untuk kamu ikuti fulan, ambil pendapatnya fulan. Wa inna ma siwa huma taba' lahuma. Dan selain Quran dan sunnah, ngikut, harus tunduk, ngikut kepada keduanya. Demikian pernyataan Imam Syafi'i yang karenanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan kana ahsanu amri Syafi'i indi, paling membuat aku kagum pada diri Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad, paling membuat aku senang kepada beliau, annahu kana idza sami'al khabar, kalau sudah beliau Syafi'i dengar hadis dari Rasulullah SAW, lam yakun indahu qala bihi wa taraka qaulahu. Kalau sudah ada hadis, enggak mungkin beliau berani berpendapat lain menyalahi hadis itu. Enggak mungkin Imam Syafi'i lakukan itu. Kalaupun ada sebelum itu sesuatu yang beliau pegangi, ternyata ada hadis disampaikan kepada beliau menyalahi itu, langsung beliau buang pendapat siapapun itu, yang beliau ambil hadis ini. Itu yang paling buat aku kagum, kata Imam Ahmad kepada Imam, tentang Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dengan demikian, seperti kata Syekhul Islam rahimahullah, sa'adatul awwalin wal akhirin, kebahagiaan itu dambaan semua orang, baik itu di umat-umat terdahulu ataupun akhirin umat-umat belakangan ini. Kebahagiaan mereka semua kuncinya berada pada ittiba'ul mursalin, saat mereka mau mentaati, ngikut para rasul. Wa minal ma'lum anna ahaqqan nas bidzalika wa a'lamuhum bi atharil mursalin wa atba'uhum lidzalik. Dan maklum adanya, kata beliau, yang paling berhak, orang paling berhak untuk itu, karena memang mereka paling tahu asar riwayat, khabar, hadis para rasul, para nabi, dan otomatis mereka pula orang yang paling mentaati, paling ikut kepada para rasul ini. Fal alimun bi aqwalihim wa af'alihim, yang tahu, berilmu tentang ucapan beliau, perbuatan beliau. Al muttabi'una laha, yang kemudian dia taati. Hum ahlus sa'ada fi kulli zaman wa makan, merekalah orang yang bahagia di setiap zaman, di setiap tempat. Semakin dia tahu banyak hadis rasul, ucapan, perbuatan, sikap, dan itu yang dia contoh, dia lakukan, dia orang yang paling bahagia. Wahum ta'ifatun najiyah, dan merekalah yang disebut sebagai ta'ifah najiyah. Min ahli kulli millah, mereka lah yang disebut ta'ifatul mansurah, golongan yang selamat, golongan yang diselamatkan Allah. Bagaimana tidak, mereka, ini para ulama hadis, menghabiskan umurnya untuk itu. Kamu tahu sendiri, rihlah, safar berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun keliling dunia di zaman itu, dari Khurasan sana Rusia ke Syam, ke Mesir, Mekah Madinah, ke Baghdad, Kufah, Samarkand, jarak yang luar biasa jauhnya, berapa waktu dia harus tempuh demi terjaganya sunnah Rasulullah SAW. Pengorbanan luar biasa yang mereka lakukan, sehingga umat belakangan bisa dan tetap mengambil dan mempelajari sunnah itu seakan fresh. Ya, seperti fresh. Kalau buah kayak kamu petik hari ini dari pohonnya, solo, matang di pohon. Padahal 1400 tahun lebih antara kita dengan Rasulullah SAW. Tapi karena jasa mereka ini, luar biasa perjuangannya. Di antara mereka ada yang kencing darah, di antara mereka ada yang kelaparan, ada yang ini. Karena jasa mereka, hadis itu mudah bagi kita semua. Selain daripada itu, mereka orang yang paling sering menyebut nama Rasul SAW. Rong itu kerjaan mereka tiap hari kan, riwayat hadis. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana fulan, haddatsana fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali lewat nama Rasul dan terus itu tiap hari. Lewat nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, selalu mereka bersolawat. Iman dengan lisannya sallallahu alaihi wasallam atau dengan tulisannya sallallahu alaihi wasallam dia tulis. Sementara kamu tahu apa yang Rasul janjikan, man sallallahu alaihi wahidah sallallahu alaihi biha asyrah. Sekali dia bersolawat kepadaku dibalas oleh Allah. Allah bersolawat memuji dia, memuliakan dia 10 kali. Itu kalau sekali dia solawat, ini berkali-kali. Dan gak ada orang seperti mereka, seperti para ulama hadis. Ya kalaupun fikih, misalnya orang mereka yang belajar fikih, ya sesekali setelah membahas hukum, dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW, ini bersolawat. Tapi yang lebih banyak dibahas hukumnya, ininya. Walaupun alal khair tentunya, semuanya dalam kebaikan. Begitu pula yang mempelajari tafsir atau yang lain-lainnya. Tapi hadis, ya murni hadis, enggak ada lain. Ujungnya selalu bermuara ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka seperti yang Imam Syafi'i sebutkan terutamanya. Antum jam berapa sholat adzan? Hah? 11:10. 2 menit lagi. Iya. Kita skors untuk persiapan sholat. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam.